gadis nyentrik. Bam bam bam. Mau kemana? Bam bam bam. Gaunmu yang ungu. Bam bam bam. Beli di mana? Bam bam bam. Lekuk dan liku. Yeah yeah yeah yeah. Serasi gaya yang lama membuat setiap setiap hari kesal, berkaca setiap sekol, senangnya selalu ditonton, dari bangganya. Lekuk dan liku, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Serasi gaya.